bila diri dilanda rindu, hati gelisah, badan pun lesu. Dibilang sakit bukan penyakit, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, dokter dan dukun tak mampu bicara. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, tiada obatnya hanya si dia. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosak dikira dia, tahu-tahu tikus mencari mangsa. Terlalu seru, gak kuat nahan rindu. Kalau terlalu berat, gak kuat nahan. Apabila diri dilanda rindu, hati gelisah, badan pun lesu. Dibilang sakit bukan penyakit, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, dokter dan dukun tak mampu bicara. Aduh-duh-duh sakit penyakit cinta, tiada obatnya hanya si dia. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosak dikira dia, tahu-tahu tikus mencari mangsa. Tanpa si dia.